السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، Alhamdulillah pada sore hari ini, hari yang ke-9 dari bulan Ramadhan, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman, dalil-dalil tentang al-iman, yaitu rukun-rukun iman, karya al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang pertama tentang ma'rifatullah wal-imanu bihi. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini, kita memasuki hadis yang ke-21. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa anhu, dan diriwayatkan darinya, yaitu dari perawi sebelumnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah marfu'an, secara marfu', yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ila al-jannati بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, عجيب ربنا, bahwa ربنا الله سبحانه وتعالى عجيب, الله takjub, min qaumin, dari satu kaum, yuqaduna ilal jannah, mereka dituntun untuk masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, yadkhuluna al jannah, mereka masuk ke dalam surga, bisalasili, dengan rantai-rantai yang ada di tubuh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebahagian keadaan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah, bahwa di antara mereka ada satu kaum. Kaum ini dituntun untuk dimasukkan ke dalam al-jannah, bisalasil, dengan menggunakan rantai-rantai masuk ke dalam al-jannah. Jadi bukan untuk disiksa. Biasanya seseorang kalau dirantai ya karena disiksa, karena diberi hukuman. Tapi ini tidak. Dituntun dengan rantai untuk dibawa ke tempat yang membuat dia merasakan kenikmatan, membuat dia bahagia selamanya, yaitu al-jannah. Mengapa demikian? Diterangkan oleh para ulama tentang kondisi kaum ini, orang-orang yang dituntun masuk ke dalam al-jannah dengan rantai-rantai tersebut, bahwa mereka adalah orang-orang yang sebelumnya kafir, orang-orang yang sebelumnya kafir. Lalu dalam peperangan mereka menjadi tahanan kaum muslimin, sehingga mereka diikat, mereka dirantai, mereka dipenjara sebagai tawanan kaum muslimin di dalam jihad fi sabilillah. Lalu kemudian mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk Islam. Tidak sedikit mereka yang masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena mereka melihat kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Para tawanan, bukannya mereka itu disiksa, mereka diservis, mereka dilayani, mereka diberi makanan yang layak dimakan oleh manusia. Mereka tidak disiksa, mereka tidak diberi hukuman-hukuman yang tidak manusiawi. Tidak seperti orang-orang kafir, apabila mereka menawan kaum muslimin di dalam penjara penuh dengan ta'dzib, berbagai macam jenis ta'dzib, bentuk siksaan yang tidak manusiawi. Kaum muslimin tidak demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat kaum mukminin dalam hal memberi makan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan dengan makanan yang mereka senang untuk memakannya, bukan makanan yang dibuang, bukan makanan sisa. Mereka memakan, mereka memberi makan dengan makanan yang mereka senangi, namun mereka berikan kepada yang lain, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tawanan, kepada para tahanan. Ketika ayat ini turun, kata para ulama, ketika itu tidak ada yang disebut tahanan kecuali apabila dia bukan seorang muslim. Tidak ada tahanan yang muslim ketika itu. Seluruhnya orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa mereka memberi makan kepada orang-orang kafir yang dijadikan sebagai tahanan kaum muslimin, diberi makanan yang layak, yang mereka sendiri senang untuk memakannya. Maka lihat bagaimana keadilan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama Allah Azza wa Jal yang dibangun di atas prinsip rahmat, kasih sayang, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun dalam berjihad, dalam peperangan. Tidak diperbolehkan membunuh wanita, tidak diperbolehkan membunuh orang-orang lemah, tidak diperbolehkan membunuh anak-anak, Tidak diperbolehkan mencincang musuh. Apabila dia telah terbunuh, ya sudah, jangan dicabik-cabik. Demikian pula pada saat mereka dijadikan sebagai tahanan, mereka dimuliakan sehingga mereka menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini yang menyebabkan banyak dari mereka yang masuk ke dalam Islam. Sehingga status mereka sebagai tahanan, walaupun itu sesuatu yang mereka benci, namun hasilnya baik. Hasilnya baik. Ketika mereka telah menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang baik, itu dianjurkan untuk dimerdekakan. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ayat ini berkenaan tentang orang-orang yang memiliki budak, memiliki hamba sahaya. Apabila mereka hendak memerdekakan, merdekakan mereka dari perbudakan. In alimtum fihim khaira. Apabila kalian mengetahui pada mereka ada kebaikan. Apalagi setelah nampak bahwa dia telah menjadi seorang muslim, diharapkan kebaikannya, akan dimerdekakan. Jadi mereka ditahan menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada mereka pada saat mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah seperti seorang yang dipaksa gitu, kayak orang yang dipaksa masuk dalam surga. Jadi mereka pada asalnya tidak senang untuk dijadikan sebagai tahanan, iya kan? Tapi status mereka sebagai tawanan kaum muslimin itu justru menjadi hal yang positif bagi mereka, menjadi kebaikan bagi mereka, yang menjadi sebab mereka menjadi ahlul jannah. Maka Allahu tabaraka wa ta'ala menjadikan mereka sebagai ahlul jannah ketika mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu kayak dipaksa, yuqaduna, kayak ditarik gitu, ditarik dengan rantai. Nah, masuk, masuk ke mana? Al-jannah, masuk ke dalam surga untuk diberikan nikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita misalnya bersama dengan sebagian anak-anak kita, kita ingin memberikan nikmatan kepada dia, tapi kadang-kadang dia menolak, saya enggak mau. Padahal dia akan diberi sesuatu yang pada akhirnya membuat dia bahagia. Ya, kadang-kadang dia sampai nangis, enggak, saya enggak mau. Setelah mendapatkannya maka dia senang. Kira-kira seperti itu keadaan mereka ini. Pada asalnya mereka enggak suka jadikan sebagai tawanan. Namun ternyata sesuatu yang mereka tidak senangi tersebut menjadi hal yang positif, menjadi kebaikan bagi mereka. Di dalam hadis ini, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang kaitannya dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hadis ini menetapkan sifat al-ajabu, sifat al-ajab bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ajabu, al-ajabu itu terkadang kita mengartikan heran, heran, ajab, takjub. Ada kalanya sifat al-ajabu itu menunjukkan pengingkaran dan menganggap bahwa ini adalah merupakan perkara yang mungkar, yang besar kemungkarannya. Jadi terkadang bermakna celaan. Itu al-ajab. Ya, mungkin kalau kita mengartikan heran gitu. Heran yang disertai kaget. Hah, sampai seperti itu gitu. Ya. Ada seseorang yang memberitakan kepada dia misalnya, kamu kenal si Fulan? Oh iya, saya kenal dia. Dia tinggal di daerah ini. Oh, rumahnya bagus itu. Rumahnya terbakar hangus. Kaget dia. Hah? Iya kan? Kaget, heran. Kok bisa? Jadi dia terkaget untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ketika diinfokan, maka muncul rasa heran, kaget. Itu namanya ajab pada manusia. Pada manusia, secara umum sifat al-ajab, terkaget, terheran, itu muncul dari sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Begitu dia mengetahui info yang berkaitan dengan berita yang disampaikan kepadanya, maka muncul al-ajabu, muncul keheranan, keheranan, kaget gitu. Namun sifat al-ajab dengan makna ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. Allah jalla wa ala Maha mengetahui segala apa yang telah terjadi, segala apa yang sedang terjadi, segala apa yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, Allah jalla wa ala Maha mengetahui. Kalau dengan makna yang kita sebutkan tadi, bukan itu yang dimaksud dari sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sifat al-ajab yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan disebabkan karena Allah sebelumnya tidak mengetahui. Nah, ini dinafikan dari Allah. Karena hal ini menyebabkan seorang merendahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ilmu Allah yang maha luas. Tidak demikian. Lalu apa yang dimaksud al-ajab? Sifat al-ajab yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang dimaksud sifat al-ajab bagi Allah itu bermakna pengingkaran, bahwa Allah mengingkarinya, Allah mencelanya, termasuk dalam perkara ingkarullah wadzam, Allah mengingkarinya, Allah mencelanya. Dan terkadang pula al-ajab dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sebaliknya, bukan mencela, tapi justru menunjukkan baiknya perbuatan tersebut dan ridha Allah tabaraka wa taala ketika amalan itu dilakukan oleh seorang hamba. Jadi dari sisi ini dia bermakna al-istihsan war-ridha. Allahu jalla wa ala menganggap baik perbuatannya. Allahu jalla wa ala ridha dengan apa yang dia amalkan. Seperti apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Ajiba rabbuna min qaumin, bahwa Allahu jalla wa ala takjub dari satu kaum yang mereka dituntun untuk masuk ke dalam surga dengan rantai-rantai. seakan-akan mereka dipaksa untuk masuk ke dalam al-jannah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat Allah al-ajab di sini. Kata para ulama, ya, sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Azza wa Jalla terheran, ya, kalau kita, kalau benar ya pengertian terjemahan ini, terheran atau takjub, ya, lebih tepat untuk dikatakan takjub. Itu bukan lahir di atas kejahilan, tidak. Allah Jalla wa'ala maha luas ilmunya. Namun ini dilihat dari kondisi hamba tersebut, di mana hamba ini dia tidak mengetahui hakikat atau hasil atau dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, dari sisi ini ditetapkan sifat al-ajab bagi Allah, bahwa Allah Jalla wa'ala takjub yang disertai dengan keridhaan, yang disertai dengan kekaguman terhadap hambanya, terhadap satu kaum yang kemudian mereka itu dituntut untuk masuk ke dalam surga dengan rantai, karena mereka tidak mengetahui pada saat mereka dijadikan sebagai tahanan, ya, mereka enggak tahu ternyata status mereka sebagai tahanan kaum muslimin itu menjadi hal yang positif bagi mereka. Ya, mereka benci, mereka enggak senang dijadikan sebagai tahanan kaum muslimin. Ternyata berdampak baik untuk mereka. Maka dari sisi ini sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan. Berdasarkan hadis ini kita menetapkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat al-ajabu, takjub, heran, yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak serupa dengan sifat siapapun dari makhluknya. Ya. Dan dalil-dalil dari kitabullah, demikian pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki sifat al-ajab. Seperti dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-12, Allah jalla wa ala berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta. Ini qiraah yang masyhur. Dalam qiraah yang lain itu bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membaca bal ajibtu dengan dhammah. Yang masyhur dari qiraah para a'immah, bal ajibta dengan di fathah. Dua-duanya sahih. Bal ajibta itu diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan engkau wahai Rasulullah heran melihat mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, sudah mendustakan ngolok lagi, wa yaskharun, begitu besarnya kekafiran yang mereka perbuat, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan. Sehingga Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bal ajibta, engkau sendiri heran melihat mereka itu, sikap ngeyelnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bukti-bukti telah sampai kepada mereka, mereka tetap mendustakan, ngolok lagi, keterlaluan. Dalam sebagian qiraah, bal ajibtu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat ajab yang dikembalikan kepada Allah tabaraka taala, bal ajibtu. Jadi kembali kepada Allah bahwa Allah heran melihat sikap mereka itu. Ya. Artinya mereka ini begitu mudahnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah. mereka tidak tahu dampaknya, mereka tidak tahu akibatnya nanti besarnya hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Maka ini termasuk ayat yang menunjukkan sifat al-ajab bagi Allah. Demikian pula dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang kelima, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Wa in ta'jab, apabila engkau heran wahai Muhammad, maka fa'ajabun, maka merupakan hal yang mengherankan ucapan mereka, a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Fa'ajabun, ini ajabun ini kata para ulama tafsir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jalla yang ajab pada kata yang kedua ini, wa in ta'jab fa'ajabun, yani Allah Azza wa Jalla yang bersifat ajab, ya, heran, takjub, itu makna al-ajab. Tentu yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan para sahabatnya tentang datangnya seseorang yang orang ini perlu ada yang menjamu dia, dia orang yang jauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat, ada enggak yang siap untuk menjamu orang ini? Maka salah seorang sahabat mengatakan, aku wahai Rasulullah, aku yang akan menjamunya malam ini. Maka pulanglah sahabat ini, dia bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak untuk tamu kita? Nah, ini enggak ada kecuali tinggal makanan anak. Tinggal makanan anak, anak mereka yang tersisa. Enggak ada lagi makanan. Ya sudah, kumpulkan makanan anak-anak itu. Ya, lalu kemudian kita menjamu dia. Dijamu di malam hari, gelap. Lalu upayakan agar anak-anak kita ini tidur. Tidur, ya, sehingga mereka tidak nangis karena kelaparan. Akhirnya dijamulah. Dijamu, dibuat jamuan, itu adalah makanan anak mereka, dibuatkan untuk tamunya. Karena dia telah mengiyakan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamu orang ini. Pada saat dijamu dalam kondisi gelap, maka dihidangkan makanan, silahkan makan. Suami dan istri ini seolah-olah mereka memperdengarkan bunyi bahwa mereka pun sedang makan gitu. Taktuk, taktuk, taktuk, kayak orang makan juga. Maka si tamu ini ya makan, biasa gitu, makan. Ya, tuan rumahnya terdengar seperti orang makan, padahal enggak makan. Suaminya seperti itu, istrinya juga seperti itu, demi untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tuan rumah ini, kepada keluarga ini, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala takjub terhadap perbuatan kalian berdua kepada tamu kalian pada malam hari itu. Allah jalla wa ala takjub. Nah, ini menunjukkan keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang dilakukan oleh dua sahabat tersebut, yang menunjukkan ridhanya Allah, cintanya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, dalil-dalil ini ma'asyara alaikum rahimakumullah merupakan dalil yang menetapkan sifat al-ajab bagi Allah, bahwa ini termasuk sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah. Disebutkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, beliau menyebutkan bab fi ta'ajjubi rabbina min ba'di ma yasna'u ibaduhu mimma yataqarrabu bihi ilaihi. Bab tentang kagumnya, takjubnya Allah Jalla wa'ala dari sebagian apa yang dilakukan oleh para hamba ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan mereka. Demikian pula ada satu hadis, namun hadis ini diperselisihkan, sebagian para ulama melemahkannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu takjub dari seorang hamba, dari seorang pemuda, remaja, dia remaja tapi tidak punya hasrat untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia remaja tapi tidak punya kecenderungan untuk berzina, untuk berfoya-foya, untuk bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia. Tidak, dia fokus beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, sejak remaja dia telah tumbuh menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa mulianya syariat Islam, bahwa setiap dari syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti ada kemaslahatan, bahkan kemaslahatannya lebih besar daripada kemudaratan. Dan tidak sedikit dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kemaslahatan yang murni. Oleh karena itu, tidaklah disyariatkan berjihad fi sabilillah hanya sekedar untuk membunuh. Tidak, bukan itu tujuannya. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemaslahatan yang luar biasa. Memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Ya, termasuk dalam hal ini mengeluarkan manusia dari kekufuran menuju kepada iman, walaupun menyebabkan adanya mafasid, terbunuh sebagian orang, tapi maslahatnya besar dari sisi yang lain. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa seorang manusia hendaknya dia senantiasa bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia meyakini, dalam setiap kejadian yang menimpanya, yang dia alami, dia meyakini bahwa di sana pasti ada hikmah. Di sana ada kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Apakah kita mengetahui atau tidak kita ketahui. Kadang-kadang muncul satu kejadian, memang kita enggak senang. Namun Allah Jalla wa'ala lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi hambanya. Maka seorang mukmin adalah seorang yang setelah dia berupaya, setelah dia berusaha, lalu kemudian apa yang menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa ridha terhadap apa saja yang menjadi ketetapan Allah. Dia berdagang, dia telah berupaya mencari keuntungan, penghasilan dari hasil dagangannya, ternyata rugi. Jangan kemudian dia berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah rajin beribadah, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin puasa, saya cuma dagang aja ya Allah, kenapa kok saya enggak untung-untung? Ya, kenapa saya enggak pernah mengalami keberuntungan? Saya selalu aja dapat musibah, rugi, buruk sangka kepada Allah. Jangan demikian. Wajib bagi engkau wahai seorang mukmin untuk bersabar. Termasuk di antara jenis sabar, as-sabru ala qada'illahi wa qadarihi, bersabar atas apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kamu menganggap itu buruk, tapi ternyata itu menjadi hal yang positif bagimu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi ada sesuatu yang kalian benci padahal itu kebaikan bagi kalian. Boleh jadi ada sesuatu yang kalian senangi padahal itu keburukan untuk kalian. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting sekali beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar apapun yang menimpa kita. Setelah kita berusaha, kita berupaya untuk mencari yang terbaik, ternyata ada sesuatu yang menimpa kita. Ya. Sesuatu menimpa kita. Ada seorang dari ikhwan kita, dia dulunya bekerja di Arab Saudi, penghasilan yang lumayan lah. Pulang karena kondisi tertentu, dia pulang. Ya. Kemudian tinggal di Indonesia bersama dengan keluarganya di Cianjur, berupaya untuk mencari maisha. Caranya gimana? Oh, buka toko, jualan. Baru beberapa lama buka jualan, gempa bumi, hancur. Hancur. Dagangannya hancur. Sebagaimana kita dengarkan berita yang menimpa masyarakat Cianjur. Apa kewajiban kita ketika mendapatkan cobaan? Sabar. Sabar. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu kepada hamba tersebut. Apabila dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, afwan ana agak lelah hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.